Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jemaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan pembahasan kita tentang Perang Tabuk yang bagian keempat. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya Rasulullah SAW pun sampai di Tabuk, ya. Dan mereka mendapati di situ ada mata air, tapi airnya sedikit. Rasulullah SAW sudah ingatkan sebelumnya, sebelum sampai Rasulullah berkata, Rasulullah SAW, innakum satatuna ghadan, insyaAllah. Besok, sehari sebelum sampai ke Tabuk, Rasulullah sudah ingatkan. Kalian besok akan tiba insyaAllah, aina Tabuk, yaitu di Tabuk, wa innakum lan ta'tuha hatta yudhan nahar. Tapi kalian tidak akan sampai kecuali di waktu duha, ya sudah mulai terik. Faman ja'ah minkum fala yamassa min ma'iha syai'an hatta atiya. Siapa yang datang duluan sampai di sana, maka jangan sentuh airnya sama sekali. Airnya masih sedikit sampai aku yang datang. Rasulullah ingatkan, airnya sedikit, jangan sampai ada yang datang duluan mengambil air. Ternyata ada dua orang yang mendahului Nabi kemudian mengambil air, ya. Disebutkan oleh dalam riwayat Ibnu Ishaq, yaitu dari kalangan munafikin yang beserta dalam pasukan Nabi SAW, mereka berdua sampai ke air, mereka kemudian mengambil air terlebih dahulu. Maka Rasulullah SAW pun menegur mereka dengan mencela mereka dengan celaan yang keras, ya. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW menyuruh para sahabat mengambil air sedikit-sedikit, karena tinggal sedikit, diambil sedikit, ambil sedikit, ambil sedikit, ya. Setelah dikumpulkan air tersebut, dikumpulkan yang tinggal sedikit air tersebut, maka Rasulullah SAW kemudian mencuci wajahnya di situ dan kedua tangannya, ya. Kemudian Rasulullah SAW kembalikan air tersebut ke sumber air, ya. Setelah diambil, Rasulullah mencuci wajah dan tangannya, kemudian dikembalikan, maka akhirnya mata air tersebut keluar air dengan deras, ya, dengan air yang banyak setelah disentuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para sahabat pun mengambil air dari sumber air tersebut. Ini diantara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diantara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah air bisa menjadi banyak. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz bin Jabal, perawi hadis ini, yushiku ya Mu'adz in talat bika hayatun antara mahahuna qad muli'a jinanan. Wahai Mu'adz, seandainya kau diberi umur panjang, kau akan lihat di daerah ini daerah tandus, tidak ada air, air cuma sedikit. Tadi air pun sedikit, Rasulullah berdoa akhirnya menjadi banyak. Maka Rasulullah SAW berkata, kalau kau umurmu panjang, wahai Mu'adz, kau akan lihat daerah ini akan dipenuhi dengan kebun-kebun, akan jadi subur. Akan jadi subur menunjukkan sumber air akan menjadi banyak, ya. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, la in baqitum aw man baqiya minkum la tasma'unna bi hadzal wadi wa huwa akhsabu ma baina yadihi wa ma khalfahu. Kalau kalian masih hidup, ya, yang hidup di antara kalian, maka dia akan mendengar tentang lembah ini. Lembah ini akan menjadi subur dan hijau di depan dan belakangnya. Kemudian Rasulullah SAW singgah di Tabuk. Inilah lokasi seharusnya terjadi peperangan di situ, ya. Kemudian dibuatlah kemah buat Nabi SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, ataitu Nabi SAW fi ghazwati Tabuk wa huwa fi kubbatin min adam fasallamtu alaihi. Aku mendatangi Nabi SAW ketika perang Tabuk dan dia sedang berada dalam suatu kemah terbuat dari kulit. Fasallamtu alaihi, aku pun beri salam kepadanya, ya. Ketika Rasulullah SAW sudah menetap di Tabuk, sudah menemukan tempat, tinggal tunggu musuh datang, maka Rasulullah SAW pun berkhutbah, memberi wejangan kepada para sahabat. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, dan juga Thahawi dalam syarah Mushkil Athar, dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW beliau berkata, khutbah Rasulullah SAW yauma Tabuk. Rasulullah SAW berkhutbah ketika tiba di Tabuk. Faqala ma fin nasi mithlu rajulin akhidin bi'anani farasihi liujahida fi sabilillah wajtaniba syururan nas wa mithlu rajulin badin fi ghanamihi yaqri dhaifahu wa yuaddi haqqahu. Tidak ada di kalangan masyarakat seperti seseorang, artinya Rasulullah memuji orang ini. Tidak ada yang seperti orang ini. Siapa orang ini? Yaitu seorang yang memegang tali kudanya dia bawa kudanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang mulia. Dan dia menjauhi keburukan-keburukan yang ada pada manusia. Dia ingin, yang penting dia fokus untuk berjihad. Dan juga wa mithlu rajulin badin, dan tidak ada juga yang seperti seorang yang tinggal di pedesaan mengurusi kambingnya, ya, yang kerjaan dia yang penting kalau ada tamu dia muliakan. Dia menunaikan haknya, ya, dia menunaikan hak tamu tersebut. Ya, ini Rasulullah mengatakan ini orang yang mulia, ya. Sibuk dengan kambingnya, kalau ada tamu datang maka dia muliakan, dia tunaikan hak tamu tersebut. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ketika perang Tabuk Rasulullah SAW berkhutbah sambil bersandar di pohon korma, menyandarkan musnidun dhahrahu ila nakhlah. Rasulullah menyandarkan punggungnya di sebuah pohon korma. Rasulullah berkata, ala ukhbirukum bi khairin nas wa syarrin nas, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang terbaik dan orang yang terburuk? Inna min khairin nas rajulan amila fi sabilillah ala dhahri farasihi. Sungguhnya di antara orang yang terbaiklah seorang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia naik di atas kudanya, au ala dhahri ba'irihi, atau dia naik di atas ontanya, au ala qadamaihi, atau dia berjalan dengan kedua kakinya menuju peperangan, hatta ya'tiyahul maut, sampai datang kematian kepadanya. Wa inna min syarrin nasi rajulan fajiran jari'an. Di antara manusia paling buruk adalah seorang yang fajir, ya, buruk, pelaku maksiat, jari'an, tapi dia berani bicara tentang agama. Yaqra'u kitaballah wa la yar'awi ila syai'in minhu. Dia baca Al-Qur'an namun dia tidak tidak tunduk kepada sedikit pun dari Al-Qur'an. Oh, Al-Qur'an sebagai wawasan aja. Dia ngerti, dia baca, tapi dia banyak ngomong, berani, ya. Ini orang di antara orang yang paling buruk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karena seorang kalau baca Al-Qur'an niatnya untuk diamalkan. Kemudian Rasulullah SAW tinggal di Tabuk ishrina yauman, selama 20 hari. Rasulullah SAW menunggu datang musuh. Namun selama 20 hari, itu sudah daerah areal Romawi. Ya. Enggak ada musuh datang. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai 20 hari. Selama Rasulullah SAW menunggu datangnya pasukan Romawi yang katanya sampai ratusan ribu, ya, enggak datang-datang. Maka Rasulullah SAW pun mengirim pasukan-pasukan kecil ke kabilah-kabilah pendukung Romawi yang ada di sekitar Tabuk. Ya. Rasulullah SAW kirim pasukan-pasukan. Dan Rasulullah SAW dijaga setiap malam. Ya, Rasulullah SAW sholat. Ya. Fajtama'a wara'ahu rijalun min ashabi yahrusunahu. Kalau Rasulullah SAW sholat malam, maka sebagian sahabat kumpul menjaga Nabi SAW. Kemudian juga ada di antara kejadian selama penungguan 20 hari tersebut, Rasulullah SAW mengabarkan bahwasannya akan ada angin yang kencang. Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih mereka dari Abu Humaid As-Sa'idi, beliau berkata, "Gozauna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ghazwat Tabuk." Kita berperang bersama Nabi dalam perang Tabuk, artinya berangkat perang. "Falamma ataina Tabukan," tatkala kita datang di Tabuk, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, "Ama innaha satahubbul lailata rihun shadidah." Ketahuilah bahwasanya malam ini akan berhembus angin yang sangat kencang. "Fala yakumanna ahadun," jangan seorang pun dari kalian yang berdiri kalau angin tersebut datang. "Wa man kana ma'ahu ba'irun falyaqilhu," siapa yang punya unta diikat untanya karena angin tersebut sangat kencang. "Fa'aqalnaha," kami pun mengikat unta-unta kami. "Wa habarihun syadidatun," dan benar ternyata datang angin sangat kencang. "Faqama rajulun," ada seorang berdiri, mungkin dia lupa atau dia tidak sadar. "Fa'alqathu bi jabali Tayyin," maka dia pun dibawa oleh angin kencang sampai ke Jabal Tayy. Jabal Tayy itu jauh dari lokasi Tabuk. Jadi sampai entah berapa puluh kilo sampai apa 100 kilo, berapa ratus kilo, intinya jauh sekali, dia dibawa oleh angin tersebut, ya, jauh sekali dari Tabuk menuju ke Jabal Tayy. Jabal Tayy itu di Hail, jaraknya jauh, tapi apakah maksudnya ujung Jabal Tayy, karena dia pegunungan yang mungkin punya anak-anak gunung, tapi intinya orang ini terlempar jauh karena dia berdiri dan sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara Rasulullah SAW terkadang mengabarkan tentang masa depan, hal gaib. Masa depan adalah hal gaib. Tapi terkadang Allah beritahu Nabi SAW tentang hal gaib. Hukum asalnya Rasulullah SAW tidak tahu, tapi terkadang Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara kejadian-kejadian yang terjadi ketika Rasulullah SAW di Tabuk, Rasulullah SAW berwudu. Kalau selama di Tabuk, Rasulullah SAW kalau berwudu, dia berwudu cuma sekali-sekali. Biasanya sunahnya tiga kali. Tapi Rasulullah SAW ketika di Tabuk, Rasulullah SAW berwudu sekali-sekali. Itu kadar minimal dan itu wajib, kadar yang wajib. Dua dan tiga kali hukumnya sunnah, yang wajib sekali. Ya, Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnadnya dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Umar Ibn Khattab, dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah SAW fi ghazwati Tabuk tawaddo'a wahidatan wahidatan." Aku melihat Nabi SAW ketika dalam perang Tabuk, beliau berwudu sekali-sekali. At-Tirmidzi mengomentari, "Wal amalu ala hadza 'inda ammati ahli al-ilm." Ya, hadis ini hadis riwayatkan Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi di antara keistimewaan beliau, beliau selalu menyampaikan hadis ini diamalkan atau tidak. Beliau mengatakan bahwasanya mayoritas ulama mengamalkan hadis ini, "Annal wudhu'a yujzi marratan marratan," bahwasanya wudu itu sah meskipun sekali-sekali. "Wa marratain afdal," adapun dua kali lebih afdal, "wa afdaluhu thalatha," dan yang paling afdal berwudu tiga kali, "wa laisa ba'dahu syai'," dan lebih dari tiga kali maka tidak ada keafdalan sama sekali. Tidak ada keafdalan sama sekali. Kemudian juga di antara hal-hal yang hadis-hadis yang datang dalam selama 20 hari menunggu tersebut, dari hadis Auf bin Malik al-Asja'i, Rasulullah SAW mengabarkan kepada dia tentang beberapa alamat dari tanda-tanda hari kiamat. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, dan Abu Daud dalam sunannya, Ibnu Majah dalam sunannya, dari Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, "Ataitu Rasulullah SAW fi ghazwati Tabuk," aku mendatangi Nabi ketika di perang Tabuk. "Wa huwa fi qubbatin min adam," dia berada dalam kondisi sedang dalam kemah yang terbuat dari kulit. "Fasalamtu alaihi," aku pun mengucapkan salam kepadanya. "Faradda alayya," dia pun menjawab salamku. Kemudian beliau berkata, "Udkhul," masuklah. "Qultu aqul li ya Rasulullah," apakah masuk seluruh badanku ya Rasulullah, atau cuma kepala saja mungkin di kemah, atau seluruh badanku masuk ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Kulluka," seluruh badanmu masuk sini. "Fadkhaltu," aku pun masuk. "Tsumma qala li," kemudian berkata, "Udud sittan baina yaday sa'ah," catat atau hitunglah 6 perkara yang akan terjadi sebelum tiba hari kiamat. Beliau berkata di antaranya mauti, yang pertama kematianku, yang kedua fathu Baitul Maqdis, ditaklukannya Baitul Maqdis, yang ketiga mautan ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanam, ya, ada kematian yang datang mencabut nyawa-nyawa kalian seperti penyakit yang menimpa kambing, namanya ku'as, ya. Yang keempat, istifadatul mal hatta yu'ta rajulu mi'ata dinar fayadhallu sakhitan, harta banyak ya, sampai ada salah seorang diberikan 100 dinar dan dia pun masih jengkel, kayak kurang terima, padahal 100 dinar itu banyak banget. Thumma fitnatun la yabuka baitun mil arab ila dakhalathu, kemudian ada fitnah yang setiap rumah yang ada di Arab pasti dimasuki oleh fitnah tersebut. Thumma hudnatun takunu bainakum baina banil asfar fayakdiruna fayatunakum tahta thamanina ghayah tahta kuli ghayatin 12 alfan, kemudian akan ada perdamaian antara kalian dengan banil asfar, dengan orang-orang berkulit Romawi atau berkulit putih, kemudian mereka ternyata berkhianat, mereka datang kepada kalian dengan bawa 80 bendera, setiap bendera dibawa oleh 12.000 pasukan. Ini diantara tentang perkara-perkara masa depan yang merupakan tanda-tanda hari kiamat yang Rasulullah SAW kabarkan kepada Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian diantara juga Rasulullah SAW ketika di Tabuk, Rasulullah SAW ditanya tentang sutrah orang sholat. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, "Anna Rasulullah SAW su'ila fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli." Rasulullah SAW ketika dalam perang Tabuk ditanya oleh ada sahabat yang tanya, apa itu sutra? Sutra itu seperti apa? Orang yang sholat pakai sutra. Kata Rasulullah SAW, "Kamu akhiratir rahil." Kamu akhiratir rahil itu seperti bagian belakang rahil. Rahil itu pelana yang diletakkan di atas onta. Di belakangnya ada kayu, orangnya nyandar. Kalau kita kalau pergi ke apa namanya? Kalau pergi hajian atau umrah mampir ke, biasanya orang banyak foto-foto sama unta di sana. Di Jabal Rahmah, di Padang Arafah, banyak orang foto-foto sama unta. Nah, kalau orang lihat unta naik unta, ada unta dihiasi, ada tempat duduknya, ada belakangnya, ada sandarannya, itu namanya mu'akhirat rahil, bagian belakang pelana. Nah, kira-kira tingginya segini, kira-kiranya sehasta. Segini atau kira-kira segini lah kalau kita lihat. Kata Nabi, kalau orang sutrah kira-kira seperti itu ukurannya. Kira-kira seperti itu, ya kurang lebih seperti mu'akhiratir rahil. Artinya para sahabat serius sampai mereka bertanya, Rasulullah, sutrah itu seperti apa ukurannya? Kata Rasulullah SAW mengatakan, jika kalian salah seorang dari kalian sholat, faliyadinu ila sutrah, hendaknya dia sholat ke arah sutrah. Rasul bertanya, sutroh seperti apa ya Rasul? Ya seperti itu, kamu akhiratir rahil, seperti kayu yang ada di belakang pelana onta. Itu namanya muakhirah. Ya ukurannya mungkin ya mungkin sehasta ini atau kurang, ya, kurang lebih seperti itu. Kurang mungkin dari mungkin segini. Ya, entah 25 cm, 30 cm ya. Seperti itu. Kemudian di antara juga Rasulullah SAW ketika di perang Tabuk menunggu di Tabuk menunggu musuh datang, ya Rasulullah SAW didatangkan kepadanya jubnah, yaitu keju, ya. Fa'amara biqat'iha wa akalaha. Rasulullah suruh potong, Rasulullah makan. Abu Dawud meriwayatkan dalam sunannya dengan sanad yang hasan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala utiya Rasulullah SAW bijubnatin fi Tabuk. Didatangkanlah sepotong apa namanya jubnah yaitu keju kepada Nabi SAW. Nabi masih di Tabuk. Fada'a bisikin fasamma wa qata'a. Maka Rasulullah SAW minta didatangkan pisau. Rasulullah SAW bilang bismillah, Rasulullah SAW potong, Rasulullah SAW makan. Padahal namanya jubnah ketika itu keju bukan bukan orang Islam yang bikin. Jadi dari Persia. Makanya dalam sebagian riwayat Imam Ahmad dengan musnad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas dalam riwayat yang lain kata Ibnu Abbas utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bijubnatin fi ghozatin. Ketika Rasulullah dalam satu peperangan Rasulullah SAW didatangkan dengan jubnah yaitu keju. Faqala aina su'inat hadhi? Aina suniat hadhi? Ini dipotong di dibikin di mana keju ini? Dari keju ya. Qalu bi Faris ya. Mereka mengatakan dibikin di Persia. Wa nahnu naru annahu yuj'alu fiha mayyitah. Sepertinya menurut kami nahnu nura bahwasanya keju tersebut dibuat dari bahan-bahannya dari bangkai karena mereka menyembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Faqala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam it'anu fiha bisikkin wa dzkuru smallahi wa kulu. Kita ini potong dengan pisau. Bilang bismillah kemudian makan. Bilang bismillah kemudian apa? Kemudian makan. Ya. Ini pembahasan di kalangan para ulama tentang kalau kita pergi ke negeri-negeri seperti kalau Persia saja bisa seperti ini, apalagi kalau kita pergi ke negeri-negeri seperti negeri-negeri Nasara seperti Amerika, Inggris dan semisalnya. Ya kalau dihidangkan makanan ya kita tahu sembelihan mereka sembelihan yang halal ya. Apakah kita perlu tanya ini sembelihnya bagaimana atau tidak? Ini dibahas oleh para ulama. Dibahas oleh para ulama. Sebenarnya mengatakan dilihat zahirnya. Kalau zahirnya mereka sering sembelih dengan tidak disembelih cuma dengan di strom atau ditombak maka kita harus tanya. Tapi kalau banyak di antara mereka yang masih menyembelih ya maka tidak perlu tanya. Ini pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu tanya-tanya. Selama Allah halalkan sembelihan ahlul kitab pokoknya mereka jual makan aja enggak ada masalah. Selama itu bukan babi, bukan anjing, makan aja. Ya, enggak ada masalah ini keringanan. Kecuali depan kita lihat dia ternyata tidak sembelih baru kita tidak makan. Tapi kalau kita enggak lihat hukum asalnya, enggak usah tanya-tanya. Ya, enggak usah tanya-tanya. Ya. Di antara mereka berdalil dengan ini. Rasulnya udah pokoknya kita makan bismillah selesai. Allah alam bisa ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama tentang mensikapi makanan yang tidak jelas dari ahlul kitab ya, tidak jelas dari ahlul kitab. Di antara mereka berdalil bahwasanya Yahudi ketika memberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa potongan kambing yang diberi racun, Rasulullah tidak tanya-tanya ini cara potong bagaimana, kau bilang bismillah atau tidak atau dengan nama Uzair atau tidak. Jadi Rasulullah pokoknya bismillah makan. Selama itu sembelihan ahlul kitab maka dihalalkan. Wa tu'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa tu'amukum halal lahum. Kata Allah, sembelihan ahlul kitab halal bagi kalian. Kemudian tentang ta'un ya. Tentang ta'un, wabah ta'un. Ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabatnya. Rasulullah sambil kasih ceramah, Rasulullah kemudian beri wejangan tentang masalah kalau ada ta'un. Ta'un itu wabah. Enggak tahu bahasa ilmiahnya apakah kolera atau apa, saya enggak tahu ya. Tapi ta'un itu disebutkan oleh para ulama, yaitu kalau orang terkena ta'un maka muncul bintik-bintik, bengkak-bengkak di tubuhnya, merah-merah seperti luka, kemudian sebelum meninggal biasanya muntah darah baru kemudian meninggal ya, apa namanya penyakit yang pedih ya yang pedih. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam Mustadnya dengan sanad yang hasan dari Ikrimah bin Khalid Al-Makhzumi an abihi au an ammihi an jaddihi anna Rasulullah sallam qal, Rasulullah sallam bersabda fi ghazwati Tabuk, dalam perang Tabuk, idza waqa'a ta'unu bi ardin wa antum biha, kalau terjadi ta'un di suatu daerah dan kalian sedang berada di daerah tersebut, fala takhruju minha, maka jangan keluar dari daerah tersebut. Wa idza waqa'a walastum biha, dan jika kalian, jika terjadi ta'un dan kalian tidak sedang berada di daerah tersebut, fala taqdumu alaih, maka jangan datang ke daerah tersebut. Jadi kalau sedang ta'un dan kalian sedang daerah situ, jangan keluar-keluar lagi supaya tidak menyebar. Kalau kalian di luar terdengar ta'un, jangan ke situ, ya, agar kalian tidak tertular. Dan ini sudah diajarkan oleh Nabi SAW, social distance lah, lockdown lah, ini bisa jadikan dalil, dilihat situasi dan kondisi. Ya, kecuali kalau sudah semua tersebar semuanya dan cerita. Tapi kalau ada daerah yang hitam, ada yang masih hijau, ya jangan ke situ, dan dia jangan keluar, seharusnya demikian. Agar terjadi apa namanya isolasi, ya, sehingga tidak semakin parah. Kemudian di antara hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya beliau diberi 5 perkara oleh Allah yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Rasulullah SAW ketika sholat malam, para sahabat menjaga Nabi SAW. Hatta idza shala wa sarafa ilaihim qal, suatu hari Rasulullah SAW sholat malam, dijaga oleh para sahabat. Setelah sholat, Rasulullah SAW balik menghadap mereka. Rasulullah SAW berkata, laqad u'titu laylata khamsan ma u'tiyahunna ahadun qabli, sungguh malam ini aku telah diberi oleh Allah 5 perkara yang tidak seorang pun nabi sebelumku diberikan 5 perkara tersebut. Ursiltu ila nasi amatan wa kana min qabli innama yursalu nabiyyu ila qaumihi, aku diutus kepada seluruh manusia, adapun nabi-nabi sebelumku mereka diutus kepada kaumnya. Wa nusirtu alal aduwi birru'bi walau kanat baini wa baina masiratu syahrin muli'a minni ru'ban. Yang kedua adalah aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap musuh-musuhku dengan rasa takut yang Allah lemparkan pada hati mereka, meskipun jarak antara aku dengan mereka perjalanan sebulan. Ini mungkin yang menjadikan orang Romawi ketika itu ketakutan. Allah kirim ketakutan dalam hati mereka sehingga mereka tidak jadi datang untuk berperang lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan dari jarak satu bulan perjalanan mereka sudah ketakutan. Kemudian yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim wa kana min qabli yu'dhimuna aklaha kanu yahrikunha. Yang ketiga, dihalalkan bagiku ghanimah. Adapun orang terdahulu kalau menang dalam peperangan, mereka tidak mau makan dari ghanimah, bahkan mereka bakar ghanimah tersebut atau datang dari langit api yang membakar ghanimah tersebut. Menunjukkan ghanimah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura aynama adrakatni salatu tamassahtu wa shalaitu. Dan telah dijadikan bumi bagiku masjid dan juga untuk bersuci, untuk bisa bertayamum. Maka dimanapun aku mendapati sholat, maka aku tinggal bertayamum kalau tidak ada, dan aku sholat. Wa kana man qabli yu'dhimuna dhalik innama kanu yusalluna fi kanaisihim wa biya'ihim. Adapun sebelumnya, mereka tidak melakukan demikian. Mereka hanya sholat di gereja-gereja mereka dan di tempat-tempat ibadah mereka. Wal khamisatu mahiya, yang lima apa? Yang kelima, qilali sal, dikatakan kepadaku, mintalah wahai Muhammad perkara yang kelima. Fa inna man qablaka sa'ala, dulu nabi sebelum engkau wahai Muhammad meminta. Fa akhartu mas'alati ila yaumil qiyamah, kata nabi, yang kelima ini aku tidak minta di sini, aku akan minta pada hari kiamat kelak. Fahiyalakum, untuk kalian wahai umat nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa liman syahida alla ilaha illallah, dan untuk orang-orang yang bersaksi la ilaha illallah. Sepertinya syafaat, tapi Allah alam tidak dijelaskan dalam hadis ini, ya. Taib, kemudian Rasulullah SAW ketika di Tabuk, Rasulullah SAW mendatangi seorang yang bernama Yohannah bin Ru'bah, tinggal di Ailah, ya, di Ailah, di daerah dekat situ. Maka kemudian Rasulullah SAW pun suluh dengan dia, yaitu perjanjian damai, ya. Kemudian tapi dengan syarat, orang tersebut karena dia beragama Nasara tunduk ke dalam pemerintahan Islam dengan membayar jizyah 300 dinar setiap tahun. 300 dinar setiap tahun. Kemudian Rasulullah SAW diberi hadiah di situ, baglah, yaitu begol, ya, baydha berwarna putih. Begol adalah hasil persilangan antara kuda dengan himar. Lahirlah namanya begol dan berwarna putih, ya. Kemudian Rasulullah SAW letakkan kain di atas begol tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menulis catatan perjanjian kepada ahlu Ailah ya, karena mereka tunduk dalam pemerintahan Islam dan mereka bayar jizyah setiap tahun sebagai tanda ketundukan kepada pemerintah Islam. Dan Rasulullah SAW diberi hadiah ya oleh tadi Yohanna Raja Ailah ya, Rasulullah diberi hadiah begol ya. Kemudian juga ketika Rasulullah SAW di Tabuk, Rasulullah SAW mendatangi juga Yahud Jarba, satu daerah dekat-dekat situ. Rasulullah mendatangi, kemudian sama ditaklukkan dan mereka pun bayar jizyah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada kaum muslimin. Ya. Di antara kejadian yang terjadi, ada dua orang bertengkar di ketika perang Tabuk ya. Al-Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari Ya'la bin Umayyah, beliau berkata, "Ghazawtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwat Tabuk wa kanat authaqu a'mali fi nafsi wasta'jartu ajiran fa qatala rajulan fa adda ahaduhum al-akhar." Kata Ya'la bin Umayyah, ya, aku menyewa seseorang untuk membantuku, ya. Dalam perjalananku dia bantu aku juga. Tiba-tiba dia berkelahi dengan orang lain, ya. Fa'adda ahaduhum al-akhar. Maka akhirnya salah seorang menggigit tangan yang lain. Mereka berkelahi tapi tidak pakai pedang, tapi satunya menggigit. Entah bagaimana akhirnya satunya digigit. Yang tergigit tangannya dia tarik. Tarik dengan kencang sampai yang menggigit kemudian giginya patah. Gara-gara ditarik kencang. Maka orang yang giginya patah ini datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, "Rasulullah, dia patahkan gigi saya." Kata Rasulullah SAW, ya, yang enggak ada kisos, enggak ada. Kenapa? Kata Nabi, "Ayadfa'u yadahu ilaika fataqdimuha kama yaqdimul fahl." Gimana kau ini, kau yang dia tarik kasih tanganmu, kau yang gigit kemudian dia tarik gigimu patah, kenapa kau minta ganti? Ya la akla lah, tidak ada gantinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam satu hadis juga, ketika di Tabuk, maka Rasulullah SAW, jadi Rasulullah mengirim pasukan-pasukan kecil untuk menyerang kabilah-kabilah di sekitar situ. Mereka semua takut untuk datang menyerang. Maka Rasulullah SAW menyerang mereka. Karena mereka sudah musepakat menyerang kota Madinah. Di antaranya, Rasulullah SAW mengutus Al-Khalid ibn al-Walid dengan 420 pasukan berkuda kepada Ukaidar bin Abdul Malik di tempat namanya Dumat al-Jandal. Ya. Dan dia seorang dari Kindah, ya, dan dia Nasrani, berwala loyal kepada Romawi. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada Khalid bin Walid, "Innaka satajiduhu yasidul baqar." Rasulullah juga tahu, diberitahu oleh Allah tentang ilmu gaib. Kata Rasulullah, kamu nanti ketemu dia itu tukang berburu sapi, senang berburu sapi. Maka Khalid bin Walid berangkat dengan pasukannya 420 orang, ya, sampai tiba di bentengnya Ukaidar, ya. Ukaidar ini, ya. Ketika itu malam, sedang malam rembulan bulan purnama, ya, dan dia sedang berada di atas istananya bersama istrinya. Tiba-tiba ada sapi sedang menggaruk-garuk dengan tanduknya. Dia gosok-gosokkan tanduknya di pintu bentengnya, pintu istananya. Maka istrinya berkata, "Hal ra'aita mithla hadza qat? Pernah kau lihat ada sapi seperti ini?" Dan dia hobinya berburu sapi, ya. Maka istrinya bilang, "Nih, sapi, lihat ada sapi." Jadi karena bulan purnama kelihatan. Kata dia, "La wallahi." Qalat, "Faman yatruku hadhihi?" Siapa yang membiarkan buruan seperti ini dibiarkan aja? Maka dia semangat, ya, karena ini jarang-jarang dia suka berburu sapi, tahu-tahu sapi muncul di tengah di malam-malam bulan purnama. Maka dia pun segera turun, dia mengatakan, "Tidak ada seorang pun la ahad, tidak seorang pun akan meninggal kesempatan untuk berburu sapi seperti ini." Maka dia pun turun dari istananya atau dari bentengnya, kemudian dia menyuruh disiapkan kudanya, fa usri jalahu, dipasang pelananya, kemudian dia pun naik kudanya bersama beberapa orang, ya. Di antaranya ada saudaranya namanya Hasan. Tatkala mereka keluar, tiba-tiba mereka disambut oleh Khalid bin Walid, pasukan berkudanya Khalid bin Walid, ya. Jumlahnya banyak, 420 orang, memang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya Ukaidar ini ditawan, sementara saudaranya Hasan berusaha melawan Khalid, akhirnya terbunuh. Ya. Kemudian akhirnya Khalid menguasai, masuk ke dalam bentengnya. Ya. Kemudian dia bawa Ukaidah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan ada suluh, perjanjian damai, ya, dengan memberikan 2000 ekor onta, ya, kemudian beberapa apa namanya perkara-perkara sebagai pemberian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk perdamaian, ya. Ukaidah juga memberi hadiah kepada Nabi, ya, di antaranya begal, dia berikan hadiah kepada Nabi. Kemudian dia berikan juga jubah, pakaian yang indah, ya. Kemudian yang terbuat dari sundus, yaitu dari sutra yang halus, ya. Kemudian baju tersebut ada tenunan emasnya. Jadi baju indah dari sutra ada jahitan emasnya. Fa'ajiban nasu minha, ketika orang-orang melihat baju sutra tersebut indah, sutra yang halus, sundus, sutra yang halus, kemudian ada tenunan emasnya. Rasulullah SAW berkata, "Ata'jabuna min lini hadhihi?" Kalian kagum dengan lembutnya baju sutra ini? Jelas para sahabat mungkin jarang lihat juga seperti itu. Ini punya penguasa, kemudian sutra di ada tenunan emasnya dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berkata, "Lamanadil Sa'ad bin Mu'athil jannah khairun minha wa alyan." Mindilnya mungkin maksudnya semacam apa? Kain untuk cuci, untuk bersihkan tangan, ya. Kalau orang habis makan kain, bersihkan tangan dengan kain tersebut, milik Sa'ad bin Mu'ath di surga lebih baik dan lebih licin, lebih halus daripada kain ini. Artinya Rasul bilang jangan apa namanya, kalian terpukau dengan perkara dunia. Barang sederhana milik Sa'ad bin Mu'ath di surga lebih halus daripada ini, lebih halus daripada ini. Maka ini peringatan juga bagi kita, jangan terpedaya dengan perkara-perkara dunia, di akhirat tentu lebih indah dan lebih sempurna. Tapi dalam sebuah riwayat ada tentang kisah seorang sahabat namanya Abdullah Dzulbijadain. Wafat ketika dalam perang Tabuk. Ibnu Mas'ud bercerita, "Kumtu min jawfil lail," kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "aku bangun di tengah malam dan aku bersama Rasulullah SAW ketika dalam perang Tabuk. Tiba-tiba faraitu syu'latan min nar fi nahyatil askar." Aku lihat ada nyala api di pojok kem. "Fattaba'tuha," aku lihat kok ada api di situ tengah malam. "Anzuru ilaiha," aku lihat ke arah api tersebut. "Fa idza Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma," tiba-tiba ada Rasulullah SAW, ada Abu Bakar, ada Umar. "Wa idza Abdullah Dzulbijadain qad mat," tiba-tiba ternyata Abdullah Dzulbijadain telah meninggal dunia. "Wa idza hum qad hafaru lahu," dan mereka telah menggali, Abu Bakar, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar, menggali lubang kuburan buat dia. Rasulullah SAW sedang berada di lubang tersebut. Rasulullah masuk dalam lubang kuburan sementara mereka menurunkan mayat sahabat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, "Adniya ilayya akhakuma," turunkan mayatnya kepadaku, Rasulullah dalam lubang kuburan. "Fadallayahu ilaih," maka Abu Bakar dan Umar menurunkan mayat tersebut kepada Nabi. "Falam hayya'u li syiqqihi," kemudian siap dimasukkan ke syiq, siap dikuburkan. Rasulullah SAW berdoa ketika itu. Rasulullah berdoa, "Allahumma inni qad amsaitu radiyan anhu," ya Allah, aku ridha kepada orang ini. Aku ridha kepada orang ini. "Fardha anhu," ya Allah, ridailah orang ini. Aku ridha kepadanya, ridhalah kepada orang ini. Ibnu Mas'ud yang melihat kejadian tersebut, dia berkata apa? "Ya laitani kuntu sahibal hufrah," seandainya saya yang dikubur. Kenapa? Karena Rasulullah doakan, ya Allah, aku sudah ridha kepada orang ini, ridhalah kepada orang ini. Siapa yang tidak ingin sudah meninggal dibilang Rasulullah ridha orang ini meninggal, ya. Kata Ibnu Mas'ud, "Ya laitani kuntu sahibal hufrah," seandainya saya yang meninggal, yang dikuburkan, agar diridhai oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kenapa di sahabat ini disebut dengan Dzil Bijadain, disebutkan bahwasanya dia tadinya dia masuk Islam, ya, yaitu dia masuk Islam, tetapi kemudian kaumnya melarang dia masuk Islam, ya. Kemudian dia tadinya akhirnya dia masuk Islam, kaumnya pun melarang. Fayudayyiquna alaihi, kemudian mereka menyusahkan dia, ya, diintimidasi. Hatta taraku fi bijad, sampai akhirnya dia dibiarkan hanya memiliki bijad. Dia semacam satu kain yang panjang. Semuanya diambil hartanya, semua tinggal dikasih satu kain sudah dia pakai. Tidak ada punya harta apapun, semuanya sudah diambil oleh kaumnya. Dia cuma disisakan satu selembar kain. Faharaba minhu, maka dia pun lari. dengan satu lembar kain tersebut menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah mau sampai di kota Madinah, syaqqa bijadahu bisnain, maka dia pun robek kainnya menjadi dua, satunya dijadikan sarung, satunya dijadikan rida di atasnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man anta?" Qala ana Abdul Uzza. Kata orang ini, "Saya Abdul Uzza." Rasulullah SAW mengatakan, "Anta Abdullah Dzul Bijadain." Engkau adalah Abdullah Dzul Bijadain. Ya. Ini kisahnya, akhirnya meninggal di perang Tabuk. Ya. Rasulullah mendoakan dia. Kata Rasulullah SAW, "Sungguhnya aku ridha kepada dia, ya Allah, maka ridhailah orang ini." Taib, di antara kejadian-kejadian yang terjadi ketika Rasulullah SAW di Tabuk, dan ternyata setelah 20 hari tidak ada peperangan. Jadi perang yang sudah dipersiapkan dengan 30 ribu pasukan, sampai orang-orang munafik pada takut berangkat, sampai orang-orang pada tidak mau ikut, cari alasan banyak-banyak, ternyata gak ada peperangan. Sampai di sana, musuh gak berani datang. Rasulullah sudah tinggal 20 hari nunggu pasukan musuh datang, tidak datang-datang. Setelah 20 hari Rasulullah menetap di Tabuk, ya saatnya pulang. Ke Rasulullah SAW kemudian pulang, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW ya di Tabuk selama 20 hari ya. Setelah itu Rasulullah SAW berdiri kemudian memuji Allah dan menyanjungnya dengan berkata, "Inna Allah adina lakum bihadzal masir wa adina lakum birrujo." Allah telah mengizinkan kita untuk pergi ke Tabuk, sekarang Allah sudah izinkan kita untuk pulang. Ya. Kemudian mereka pun pulang menuju kota Madinah, Dalam kepulangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada peperangan sama sekali, tadi kecuali Rasulullah SAW mengirim pasukan-pasukan kecil tadi sudah kita sampaikan. Ketika dalam peperangan, dalam kepulangan terjadi beberapa kejadian. Di antaranya hadis yang masyhur ya dalam Arba'in Nawawiyah, hadis Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, "Akbal nama Rasulullah SAW min Ghazwati Tabuk." Kami pulang dari Tabuk menuju ke kota Madinah. Falamma ra'aitu khaliyan fadanautu min tatkal. Aku lihat Nabi sedang sendirian, aku pun mendekati Nabi. Dan aku berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilul jannah." Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku amal yang bisa buat aku masuk surga, "wa yubaiduni minan nar," dan menjauhkan aku dari neraka jahanam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laqad sa'alta an 'azim." Kau sudah minta perkara yang besar. Minta masuk surga dan dijauhkan dari neraka jahanam. "Wa innahu la yasir." Tapi itu perkara mudah, masuk surga lepas dari kemarahan Allah mudah, alaman yasarahullah, bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Maka ini kita tahu bahwasanya ibadah, semangat itu mudah kalau dimudahkan oleh Allah, semuanya mudah. Makanya minta kemudahan dari Allah. Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat syirik sama sekali, yang paling penting. Ibadah jangan syirik. Wa tuqimus shalah wa tu'addiyaz zakat, kau tegakkan salat, kau bayar zakat, wa tasum Ramadan wa tahujjul bait. Puasa Ramadan, kemudian haji bait. Rasulullah sebutkan rukun Islam. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ala aduluka ala abwabil khair?" Maukah aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan? Qultu ajal Rasulullah, kata Mu'adz, "Tentu ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "As-shaumu junnah." Puasa adalah perisai. Kata para ulama maksudnya puasa sunnah. Karena puasa wajib sudah disebutkan awalnya. Puasa sunnah adalah perisai. Seorang kalau berpuasa, dia terhalangi dari berbuat kemaksiatan. Dia menjaga pandangannya, dia menjaga pendengarannya, dia terhalang dari maksiat, dia sedang berpuasa. As-shaumu junnah, puasa adalah perisai. Was-shadaqatu tudfi'ul khathiyah. Ini bukan zakat, ini sedekah. Sedekah selain zakat akan meredamkan dosa-dosa, akan memadamkan dosa-dosa. Kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air yang memadamkan api. Wa salatu rajuli fi jawfil lail, dan salatnya seorang di tengah malam, salat malam. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, "Tatajafa junubu 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an mimma razaqnahum yunfiqun." Itu lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur karena mereka salat malam. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dalam kondisi takut dan berharap, dan mereka berinfak dengan harta yang Allah berikan kepada mereka. Rasulullah sebutkan di antara amalan pintu-pintu kebaikan salat malam. Kemudian Rasulullah berkata, "Ala ukhbiruku bi ra'si al-amr wa amudihi wa dhurwati sanamihi?" Maukah aku tunjukkan kepada engkau kepala segala perkara dan tiangnya serta puncak dari segala perkara? Qultu ajal ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Ra'sul amri al-Islam," kepala dari segala urusan adalah Islam. "Wa amuduhu salat," tiang daripada Islam adalah salat. "Wa dharwatu sanamil jihad fisabilillah," dan puncak daripada Islam adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah berkata, "Ala ukhbiruka bimilaki dhaliki kullih?" Tahu, maukah aku tunjukkan kepada engkau kunci dari segala kebaikan ini? Kuncinya semua ini apa? Jadi yang saya sebut dari awal sampai akhir. Qultu bala ya Rasulullah. Kuncinya kalau kau ingin bisa semua ini, bisa salat malam, bisa ini, bisa sedekah, bisa semuanya. Aku berkata, "Duh ya Rasulullah, apa itu?" Fa akhadha bi lisani, Rasulullah pegang lisannya. Rasulullah sallallahu alaihi berkata, "Kuffa 'alaika hadha." Tahan ini. Jaga lisanmu. Rasulullah pegang. Sebab tahan ini. Jangan banyak omong. Qultu ya Nabi Allah, aku berkata, "Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallam bih." Apa kita akan disiksa gara-gara ucapan kita? Kata Rasulullah SAW, "Thakilat ka ummuka ya Mu'adz." Ibumu kehilangan engkau ya Mu'adz. Ini ungkapan orang Arab dahulu, maksudnya kalau ibumu kehilangan berarti kau mati, maksudnya celaka engkau wahai Mu'adz. Masa kau tidak tahu perkara ini? "Wa hal yakubbun nasa 'ala wujuhihim aw 'ala manakhirihim fin nari ila hasaidu alsinatihim?" Bukankah yang menyebabkan orang terjerumus, tersungkur dengan wajah mereka atau di atas hidung-hidung mereka dalam neraka Jahannam kecuali karena akibat dari lisan-lisan mereka? Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini, insyaallah kita pertemuan depan kita akan lanjut bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah, bagaimana ketemu dengan orang-orang munafik, orang-orang yang atau orang-orang yang beruzur tidak ikut perang. Nanti akan kita bahas insyaallah pada pertemuan depan. Wallahu a'lam bisawab, demikian saja kajian kita. Kurang lebih mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.